والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nah, setelah kita mempelajari penjelasan mu'alif tentang ma'rifah, sekarang lawannya, asal dari ma'rifah itu nakirah. Qala al-mu'alif Muhammad ibn Muhammad ibn Ajurum macam qala wa nakirah kullu ismin syai'in fi jinsi. Nakirah adalah semua isim yang masih umum pada jenisnya, isim nyebar umum pada jenisnya. La yakhtasu bi wahidin min akhar, tidak khusus dengannya satu tanpa yang lainnya. Masih umum nah, pada individu jenisnya. Wa taqrib pendekatannya kullu ma salaha dukhulul al alif wal lam alaih, semua isim yang bisa kemasukan alif dan lam padanya. Semua isim yang bisa kemasukan al. Nah, contohnya ar-rajulu wal farasu. Rajulun ar-rajulu, farasun al-farasun. Berarti rajulun karena bisa kemasukan al, farasun bisa kemasukan al. Dia adalah ba isim nakirah. Penjelasannya, qala syarih Muhammad bin Hidin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala, wa aqul an-nakirah hiya kullu ismin udi'a la liyakhussa wahidan bi'inih. Nakirah adalah isim yang digunakan tidak untuk mengkhususkan satu tertentu min baini afrad jenis dari sekian individu jenisnya. Penunjukannya bukan untuk satu tertentu dari sekian banyak individu jenisnya. Bal akan tapi isim nakirah itu adalah liyasluha itlaqu ala kulli wahidin ala sabil bada, bisa digunakan untuk siapa saja dari individu tersebut, individu jenisnya, dari segi sebagai badalnya. Misalnya rajulun, rajulun penggunaannya apa? Bukan khusus Muhammad, bukan khusus Ali, tapi apa? Semua individu jenisnya bisa masuk di situ sebagai badal. Bisa dia Muhammad, bisa Ali, bisa Zaid, bisa Amr, dan seterusnya. Ya, syumulnya syumul badali. Kira syumulnya syumul badali. Nahu jenis rajulun wa nahu rajulin wa mra'atin. Nahu rajulin wa mra'atin. Fa innal awwal, yang pertama, rajul yasihhu itlaqu 'ala kulli dzakarin balighin bani Adam. Bisa digunakan lafaz rajul setiap laki-laki yang sudah dewasa dari anak cucu Adam. Semua laki-laki yang dewasa bisa dikatakan apa? Rajul. Sebagai badan. Wasan yang kedua imra'atun yasu itlaquhu 'ala kulli untha balighatin min bani Adam, bisa digunakan lafaz tersebut untuk setiap perempuan yang sudah dewasa, sudah balig dari anak cucu Adam. Semua perempuan yang sudah dewasa bisa dikatakan sebagai imra'atun. Nah, ini isim nakirah. Isim yang digunakan tidak untuk menghususkan satu tertentu dari sekian individu jenisnya. Akan tapi bisa digunakan untuk siapa saja dari individu jenis tersebut sebagai apa? Dengan cara badal. Ini lafadznya tidak sekaligus mencakup semuanya, namun mencakup setiap satu dari mereka dengan cara apa? Badal. Rajul bisa Ali, bisa Muhammad, bisa Zaid, dan seterusnya. Dengan imra'atun bisa Zainab, Fatimah, Aisyah, dan seterusnya. Wa alamatu nakiratan dan nakirah antasluha lian tadukhula alaiha al wa tu'athiru fi ta'rif. Tanda nakirah itu bisa kemasukan al dan berikan faedah ta'rif. Kemasukan al dan berikan faedah ta'rif. Misalnya rajulun nahu rajulin. Fa inna yasyu dukhulu al 'alaih tu'athir fi ta'rif taqul ar-rajul. Lafadz rajul bisa kemasukan al padanya dan berikan faedah ta'rif. Dengan pengaruh ta'rif kamu katakan ar-rajul. Apakah alnya al jinsiyah atau al ahliyah atau istimrakiyah, tergantung siyak kalamnya. Wakadzalika, demikian juga gulam wa jariyah wa sabi wa fatah wa muallim. Lafaz-lafaz ini semuanya bisa kemasukan al dan berikan faedah ta'rif. Fa inna katakul, kamu katakan al ghulamu al wal jariyatu was sabiyyu wal fatatu wal muallim. Ini pendekatannya untuk definisi isim nakirah, yaitu semua isim yang bisa kemasukan al dan berikan faedah ta'rif. Keluar dengannya isim-isim yang tidak kemasukan al, tidak bisa kemasukan al, atau bisa kemasukan al tapi tidak memberikan faedah ta'rif. Seperti isim di hasyahnya, ada isim-isim yang tidak bisa kemasukan al, seperti Zaid, Amr, Bakar. Ini penggunaan Arab enggak ada menggunakan kayak al Zaidu, al Amru, enggak ada. Ada yang bisa kemasukan al tapi tidak memberikan faedah ta'rif, digunakan oleh Arab, misalnya al Fadl, al Harith, al Abbas, al Hasan. Penggunaannya ada yang menggunakan al tapi tidak memberikan faedah ta'rif, al Zaidah. Sehingga keluar dari pengertian nakirah. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan tentang nakirah. Di antara pembahasan na'at kemarin, bahwa na'at selalu mengikuti man'utnya pada dua dari lima keadaan. Semua nakirah, semua na'at, baik na'at hakiki maupun na'at sababi, yaitu di antaranya pada nakirah dan ma'rifahnya. Na'at mengikuti man'ut, ta'rif, mustankir. Maka di sini mu'alib menerangkan apa saja isim ma'rifah dan apa saja isim nakirah. Sampai di sini jelas, dan yang belum ada yang belum jelas sampai di sini. Terkait yang tadi, yang nama, ya, pakai alif langsung. Itu apa maksudnya? Misalnya Al Hasan. Tambahan kan, ya. Dada. Tidak punya faedah ta'rif. Hasan, Al Abbas. Ketika dibuang misalnya Hasan, nama orang Hasan, Abbas, apakah dia nakirah? Tidak ma'rifah, alam ma'rifah. Sehingga penambahan al tidak memberikan faedah ta'rif, karena sebelum kemasukan al sudah ma'rifah. Nah, untuk meringat latihan-latihan doa kulla ismin wal asma'il atiya fi thalathi jumalin mufidah bi haythu yakunu marfu'an fi wahidah mansuban fi thaniya mahfudan fi thalitha wa dhalika li ismi kulli jumlatin atin haqiqi munasib. Letakkan setiap isim dari isim-isim berikut ini pada tiga jumlah mufidah. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga mahfud, dan berikan sifat na'ati pada setiap jumlah tersebut. Nah, apakah dia dalam keadaan marfu, mansub, mahfud, semuanya berikan na'at yang cocok na'at hakiki. Di masing-masing setiap satu kalimat dibuat dalam tiga jumlah. Yang pertama marfu, jumlah mufidah ya, kalam. Yang kedua mansub, yang ketiga mahfud. Contohnya arjula di saat terakhir. Saya tanya terakhir. Enggak ada. Ja'a ar-rajulani salihani. Ja'a ar-rajulani salihani as-salihani. Mansub. Ra'aytu ar-rajulaini as-salihaini. Nah, ra'aytu ar-rajulaini as-salihaini. Mansub. Marartu bir-rajulaini solihain. Nah, marad bi rajulaini solihain. Gampang kan? Selebihnya wajibul manzur. Aleh. Sabri. Alhamdulillah. Da'na tan munasib min al-akhir. Inna lam kira adalah hadiah dalam thalathil hadiah wa bidhu bisyakka. Katakan na'ad yang dicoba pada setiap tempat dari tempat-tempat yang kosong pada contoh yang akan datang ini dan berikan harakatnya. Perjelas harakatnya. Sama yang satu apa libu? Isi langsung. Isi na'ad yang cocok. Sembar mesti ngene sih kan kan sifat. Apa libu? Soal itu memang ya. Berikutnya Nil, sungai Nil. Nil. Anil Jamil. Yang keempat ana uhibbul kitab al jadid. Jama' kutubah. Ana uhibbul kutub al jadid. Jadi bukannya mudzakkar kutub, kenapa pakai ta? Jadida atau jadidat? Kitabun. Kitabul judul. Judul. Kitabul judul dah. Kutubal judul dah. Ada penggunaan anu? Judulnya atau jadi yang mana lebih cocok? Yang lebih tepat ya, jadi dah. Karena jamak tidak berakar. Memang kuat mau berakar. Anak hibul dan jadi dah anak yang berikutnya. Kalau dikasih jamak tu, anak enggak ingat penggunaan. Jama' yang baru akil disifati dengan jama' juga. Sini disifati dengan nakirah makna. Enggak tahu kalau ada yang pernah dapat atau ingat contohnya lewat di sini. Jama' tidak berakal disifati dengan jama' juga. Ada yang pernah dapat atau hadis atau ayat? Biasanya pakai an. Mufrad muannas disifati dengan mufrad muannas. Kalau ada yang tahu syahidnya ayat atau hadis apa? Ya. Nah, berikutnya. Indonesia. Negara apa? Penggunaan Mesir ada yang ma'rifah dan nakirah. Kalau Mesir yang ma'rifah, ghairu munsharif. Negara Mesir yang ma'rifah. Kalau nakirah, negeri mana saja? Negeri-negeri ihbitu Misran. Negeri mana saja? Negeri yang kaya. Misal dan Ganiyo. Misal dan Ganiyo. Yang lain sudah ada pakai. Enggak, paham itu dia. Waktu di Misrun. Wasyun. Ya, bebas. Ketika ada segitu. Dan ah, bisa lebih panjang. Eh, ada mau. At-tullab as-salafiyyun khurij ustaz as-salafiyyun. At-tullab as-salafiyyun yakhdimuna biladahum. Yakhdumuna biladahum. Khadam. Berikutnya yang mahal sah. Zin. Apa? Mah. Belum balik pindah ni. Al-hada'iku. Ada. Al-hada'iku jadi datu. Litanzi, refreshing. Al-hada'ikul apa tadi? Jadi dan atau jamilah. Litanzi. Berikutnya. Lagi itu rojulan salafiyan fatasaddaq. Salah. Dari mana? Ah, yang lain tadi sudah ada salah. Yang lain. Yang bagi saja. Berikutnya. Takjub betapa bagusnya kamar-kamar yang kamar-kamar pengantin bagus. Sih betul. Sih betul. Sudah mulai menaikkan dia. Berjalannya. Berus. Apa? Mas Anang Guramal. Berikutnya. Aku disebut tadi Pak. Inda akhi asan bin. Inda akhi asan. Tungkat panjang. Kawiyan. Asan. Marfu mansub majrur. Aku tak ada makhar. Inda akhi terkawiyan. Berarti asan khawi qawiyun. Kenapa marfu asan apa sebagai apa dia? Mubtada kuat. Mubtada. Berarti apa asan khawi qawiyun. Qawiyun atau qawiyatun? Qawiyun bisa. Hiya asaya atau kau ada dalam Al-Qur'an semua anda. Iya. Terima kasih. Anak majaz. Iman kawiyah pun mana. Berikutnya. Kenapa? Anak majaz. Sama matahari. Bulan. Tapi marfu ini kan al-ashon jadi nakirah ashon. Berikutnya anda itu ilahi kita bantu juga. Sebagai benar jadi sudah ada yang lain. Ah kita bantu jamin kan sudah juga saya. Kita bantu kau diman. yang kering jaffa ya udah baju basah juga. Kasih kan kembali dari kasih itu mungkin warokiqah. Iya, tiabur, tiabur rokiqah. Jadi itu minggu kan? Di bawah sesi itu jelas. Apa? Itu di bawah sesi. Nah, labu sesi. Oh, labu sesi. Labu sesi. Jangan itu. Oh, iya pakai iya, yes, pakaian itu. Libas, libas, labus. Labus, labus. Iya berarti. Labus ini. Ya guru pasti pasti pak jadi. Nah berikutnya. Doa menaudan mengasih dan fikir makan dan amal kita hati wampi bersyakar. Seakan menaud yang cocok dari setiap tempat teman-teman yang akan datang dan memberikan harokatnya. Wajibun. Datangkan man'ud yang cocok pada setiap na'at-na'at yang berikut ini. Kemudian gunakan na'at dan man'udnya semuanya dua-duanya pada jumlah fidah dan berikan harokat keduanya. Yang ada di sini hanyalah apa? Na'at. Datangkan man'udnya. Setelah itu, setelah ada man'udnya, buat dalam jumlah mufidah dan perjelas harokatnya. Wajibul ansib. Tiga meter. Tiga saja sebenarnya. Tadi pada contoh latihan nanti Arabnya. Alkitabu jenisun mumti'. At-talibul mujtahid yuhibbu ustadah. Al-fatayatul muhajjabatu yakhdumna biladahunna. Syaribun minal ma'il adli. Contoh yang pertama. Alkitabu jenisun mumti'. Alkitabu mubtada'un marfu' bil ibtida'. Wa alamat rafi adhamma adh-dhahirah fi akhirih. Jenisun khabar mubtada' marfu'un bil mubtada'. Wa alamat rafi'i adhamma adh-dhahirah fi akhirih. Mumti' na'tun li jalis. Wa na'tul marfu'i marfu'. Wa alamat rafi'i adhamma adh-dhahirah fi akhirih. Cara mi'rab na'at ya. Wa na'tul marfu' marfu'. Wa na'tul mansub mansub. Wa na'tul majrur majrur. Demikian seterusnya. Coba hendak. Mari. Koma. Waladun sagirun. Koma waladun sagirun. Koma. Fi'lun madi. Fi'lun madi. Mamriun ala al-fath ila mahall lahum min al-i'rab. Waladun fa'il marfu'un ma'a dhammihi wa al-fa'il marfu'un dhammat. Sagir. Sagir. Apa tadi? Na'tun li walad. Na'tun li walad. Wa na'tul marfu'. Wa na'tul marfu'. Marfu'. Wa ala madrafihi dhamma al-dhahr. Wa na'tul marfu'i marfu'. Bisa ditambah marfu'un mithluh. Wa ala madrafihi abba madal zahira fi akhir. Masya Allah. Nah. Mintas. Nah. Akal tu tufahan nabidhan. Akal tu fi'lun madi. Mabniyun ala sukun. Nah. Soli minamir. Harik. Ndak. Biasa. Salamtu 'ala al-mudarrisil jalisi. Antum masuk ke ruang. ala al-mudarrisil jalisi. Ala al-mudarrisil jalisi. Sallamtu fi al-madhi mabaniyun ala al-fathi mabaniyun ala al-sukun. Ala al-sukun liittisalihi bi dhamir rafin mutaharrik. Ta dhamir muttasilun mabaniyun ala al-dhammi fi mahalli rafin fa'il. Ala ala ala al-mudarrisil jalisi. Ala harful jar. Ala mahalli rafin al-i'rab. Al-jalisi. Al-jalisi. Al-mudarrisi. Nah, al-mudarrisi. Al-mudarrisi isim majrurun bi harfil jar. Wa alamatu jarrihi kasratun dhafiratun ala akhirih li annahu isim mufrad. Al-jalisi. Al-jalisi. Na'at al-mudarris wa na'at al-mafruq. Wa na'at majrur. Wa al-majrur mislahu mithluhu. Na'at al-majruri majrurun mithluhu. Wa alama tajarni kasra wa dhahirun ala ila nama sebab fa'il. Ndak. Ini falamun jadid. Ini falamun jadid. Ini sebut makan dorakan makan sebut benar kan justru mansub ala nasbi mansub ala dzarfiyah makaniyah ala nasbi fat muqaddara ada makam bayinya ilmu tekan lanjut yang segala wa mudaf aliyah bah nilai kalamul nah muqtada muakhar marfu wa ala mudrafi mudamallahi maqya dan semua jadi itu. Jadi itu. Oh jadi itu. Khabar. Jadi ni. Nah. Di kolam. Di kolam. Nah. Di kolam ni. Mana atul marfu'i? Mana atul marfu'un marfu'un mislu? Mana atul marfu'i marfu'un mislu? Mana atul marfu'i marfu'un mislu? Ada kolam terapi. Raf'aihi. Ada mata daerah. Ada akhir ini yang nama. Dan ismul mufrad. Nah. Sallahu ismul mufrad. Ismul. Ndak. Ngerti enggak? Raitu baitan jamilan. Rumahnya jamilah. Qa'a fi'il madhi mabniyun ala mabniyun ala sukun liittisalihi bidhamir raf'in bidhamir raf'in mutaharrik nعم atta fa'il nعم apa tadi baitan baitan mudaf maf'ulun bih nah mansub mansubun bihi wa alama tanasbihi al fathah bi annahu ismun ismun mufrad wallahi ya ahli annahu ismun apa rasa jamilan jamilan na'tuhu li baitan na'at li bait li bait li baiti wa na'tuhu wa na'tuhu wa na'tuhu wa na'tul marfu' mansub mansubun mithluh wa alama tanasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Nah, salah. Jamilan na'tul bait. Besar di Lampung. Kira ketan lagi. Sampai. Nah, ini yang susah-susah tuh. Semain 20 sak. Saya mengangkat saya ke perusahaan. Ada yang gitu. Sampai di sini rasanya. Bagaimana? Al fatatu salihatu turbi walidayha. Al fatatu salihatu turbi walidayha. Al fatatu mubtada marfu. Salihatu. Na'tun lil fatah wa na'tun marfu. Walidaiha mubih wa mudhaf ana uhibbu ilman nafi'a. Ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala al-fath. Ana ay dhamir mabniun 'ala al-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ana atraksa uhibbu uhibbu fi'lun mudhari' mabniun 'ala al-sukun fi'lun mudhari' mabniun 'ala al-mudhari' وفاعله ضمير وفاعله ضمير مستتر تقديره هو ها اي انا العلم مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره لانه اسم المفرد النافعه النافعه في محل رفع خبر المبتدا خبر المبتدا ان شاء الله sudah bisa irab sunnah insyaallah jangan lupa PR-nya subhanallahi walhamdulillah